warfa biwawin wa biyajrur wansibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Bait yang 35. Namun sebelumnya kita membahas tentang bait yang sebelumnya berkaitan dengan apa? I'rabnya musanna. Di mana i'rab musanna itu terakhirnya apa, Mas? 6. Marfu bi bil alif wa mansub wa majrur bi bil ya. 6. 6. Di sini kemarin kita bahas tentang muslimun, muslimani, muslimuna. Hada huwa al-babu tsalits min abwabil lati tanubu fiha al-hurufu 'anil harakati. Ya. Ini adalah bab yang ketiga dari bab-bab yang tanubu, yang menggantikan di dalamnya huruf dari harokat. Karena yang pertama apa, Mas? Kalau disebutkan di sini al-babu tsalits, maka yang pertama antum harus paham bab yang pertama apa itu, Mas? Bab yang pertama apa, Mas? Asmaul khamsah. Kemudian yang kedua apa? Musanna. Kemudian yang ketiga apa? Nah. Ini tentang apa? Jamak mudzakkar salim. Nah. Wa huwa babu jam'i mudzakkar salim. Nah. Jadi bab yang ketiga di sini, antum lihat di sini, bab yang ketiga. Ini maksudnya adalah bab yang ketiga. Sekarang kita membahas nama jam'u mudzakkari salimi. Antum ingat-ingat cara nulisnya, Mas. Cara nulisnya. Jadi kalau misalnya antum lihat di sini jam'il mudzakkari salimi. Ya. Jam'i atau jam'u di sini al-mudzakkari as-salimi. Ya, mudzakkari as-salimi. Jam'u mudzakkari salimi. Nah. Wa ma ulhiqa bihi fa huwa musanna. Mustasna, ya. Fa huwa mustasna mimma yurfa'u bi dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrati. Karena di sini ya wa ma ulhiqa bihi, dan apa yang di kaitkan dengannya atau di sini yaitu adalah bahwa mustasna, ini adalah mustasna yang dikecualikan mimma yurfa'u bidhammati. Ya, kalau asalnya, hukum asalnya apa, rafa' itu dengan dhammah, kemudian apa, nasab dengan fathah, kemudian apa, jar dengan kasrah, itu hukum asalnya. Waqaluna, perkataan kita jam'un mudzakkari. Ya, jam'u mudzakkari ihtirazun min jam'il mu'annas. Ini sebagai bentuk kehati-hatian dari apa? Min jam'il mu'annas, dari jamak mu'annas. Waqaluna, dan perkataan kita as-salimu. Ya. Yani alladhi salima fihi bina'ul mufradi. Antum ingat-ingat itu. Kenapa di sini jamak mudzakkar salim? Salim maksudnya di sini apa? Salam yang selamat. Ya. Alladhi salima fihi bina'ul mufradi. Yang selamat di dalamnya dengan apa? Bina'ul mufrad. Mabninya mufrad, Mas. Bina'ul mufrad maksudnya adalah mabninya mufrad. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Fakhraja bihi al-jam'u alladhi yataghayyaru bihi al-mufradu. Dan keluar dari definisi ini adalah jamak yang yataghayyaru bihi al-mufradu, yang mengubah dengannya mufradnya. Mufrad itu mengubah. Ka seperti apa? Al-a'rabu war-rijalu wal-aqwamu. Al-a'rabu Ya, atau di sini kalau ka di sini maka kal a'rabi. Ya. Kal a'rabi war rijali wal aqwami. Fa hadza la yurfa'u bil wawi. Ini tidak dirafakkan dengan wawu. Wala yunsabu wa yujarru bil ya, dan tidak dinasabkan dan tidak dijarkan dengan ya. Li'annahu laisa jam'a mudzakkarin saliman. Karena ini bukan jam'a mudzakkarin saliman. Ya, bukan jamak mudzakkar salim. Li'anna al-jumu'a tanqasimu ila qismain. Karena jamak itu terbagi menjadi dua. Jumu'un la yaslimul mufraduha min at-taghyir 'inda al-jam'i. Fa hadha kharijatun biqoulihi salima jam'i. Wa jumu'in la yataghayyaru mufraduha wa hiya dakhilatun fi qoulihi salima jam'in. Nah. Jadi kita ulangi. Bab ini yang ketiga. Yang ketiga dari bab yang menunjukkan tentang gantinya huruf. Gantinya huruf terhadap harokat. Ya. Gantinya huruf terhadap harokat. Wahwa babu jamul mudakkar salim. Ini adalah yang ketiga. Bab jamak mudakkar salim. Jadi kalau misalnya antum tulis di sini. Tentang apa mas? Jamak. Ya. Mudakkar. Ya. Ganti lagi mas. Ya. Di sini apa? Jamak. Jamak. Mudzakkar. Salim. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Ini poin yang ketiga, lima, bahas ini. Karena disebutkan di sini, babu jam'in mudzakkari salim. Ya, ini apa? Ya. Al-mudzakkar. Salim. Jam mudzakkar salim. Nah. Dan apa yang digabungkan di mengikut sertainya itu adalah fawa mustasna mimma yurfa'u bi dhamma. Itu dikecualikan rafa'nya itu dengan dhamma. Wa yunsabu bil fathah wa yujarru kasra. Itu sebagai pengecualian. Kalau biasanya Pak rafa'nya itu dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Faqaluna jam'u mudzakkari ihtirazun min jam'il mu'annas. Jam'u mudzakkar, kenapa disebutkan jam'u mudzakkar? Ini ihtiraz sebagai bentuk kehati-hatian dari jam'u mu'annas, mas. Jadi gampang untuk dibedakan. Waqaluna as-salim. As-salim. Yani alladhi salima fihi bina'ul mufrad. Itu yang selamat padanya bina'ul mufrad. Bina'ul mufrad, mabninya mufrad, mas. Walam yataghayyar, dan tidak berubah. Fakhraja bihi al-jam'ul ladhi yataghayyar bihil mufradu. Ya. Keluar darinya, dari definisi tersebut adalah jamak. Jamak yang dia berubah dengan mufradnya. Ya, misalnya apa? Pak Haji. Jamaknya Pak Haji apa? Itu kan musanna, Pak. Jamak, Pak. Budaya. Ya, misalnya. Ya, ini contoh mas, nggak ada namanya jamaknya Pak Hadi, nggak ada. Kalau ada jamaknya Pak Hadi, nanti Pak RT RW-nya bingung. Jadi sing di, sing musana sing di, sing mufrad di, bingung. Nah, ini hanya untuk menghenyakkan biar Pak Hadi tidak ada jamak lagi. Ya. Pak Hadi tetap mufrad. Ya, Allahumma barik. Nah, mufrad dan mu'rab, ya, tidak mabni. Maka di sini disebutkan tentang contoh mas. Fakhraj bihi al-jam' alladhi yataghayyar bihi al-mufrad. Seperti apa? Al-A'rab wal-rijal wal-aqwam. Orang-orang Arab, laki-laki, aqwam, kaum. Jama' kaum. Fahada la yurfa'u bil-wawu. Ini tidak dirafakkan dengan wawu. Wa la yunsabu bil-jar. Wala yusab wa yujarru bil ya, dan tidak dinasabkan dijarkan dengan ya. Li'annahu laisa jama mudzakkarin saliman, karena ini tidak termasuk jamak mudzakkar salim. Ya. Li'annahu al-jumu'a tanqasimu ila qismain, jamak itu terbagi menjadi dua. Jumu'u la yaslimu mufraduha minat taghyiri indal jam'i. Ya, bentuk jamak yang tidak ya membiarkan mufradnya itu ada perubahan ketika jamak. Ketika menjadi jamak, mufradnya tidak berubah. Nah, mufradnya tidak berubah tadi. Nah, fahadihi kharijatun biqadihi, ini adalah keluar dari perkataan definisinya salima jam'i. Salima jam'i. Ya, salima jam'i. Itu yang selamat dari jamak. Selamatnya jamak. Wa jumu'in wa la yataghayyar, dan juga jamak-jamak. La yataghayyaru mufraduha, dan tidak berubah mufradnya. Wahya dakhilatun fi qadihi, dan ini masuk pada perkataannya salima jam'in. Ya. Salim. Salima jam'in. Maksudnya salima jam'in adalah yang selamat jamak. Jamak yang selamat. Selamat karena apa? Tidak berubah. La yataghayyar mufraduha. Karena tidak berubah. Mufradnya tidak berubah. Sekarang, qaluhu irfa' biwawin. Perkataannya irfa' biwawin. Irfa' itu apa mas? Ya. Rafa' dengan wawu. Ay niyabatan anid dhammati. Wawu ini sebagai ganti dari dhammah mas. Ya, wawu. Wawu. Ini ganti dari apa? Ganti dari dhammah. Wawu itu ganti di dhammah. Nah. Wa biya jurur wansibi. Dengan ya ujurur wansibi. Berlaku dalam hal majrur dan nasab. Ai niyabatan anil kasrati fil jari. Yaitu menggantikan posisinya kasrah dalam hal jar. Ya makanya kalau malam ini mas, jangan pernah antum jar. Ya. Idepnya itu jangan dijarke. Ya, meskipun merah kayak apapun, capek kayak apapun, doa mas kepada Allah azza wajalla. Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin, Allahumma faqihni fiddin. Ya, Allahumma faqihna fiddin. Nah. Kenapa mas? Tidak ada yang bisa menjadikan kita itu tetap bisa melek fokus ketika belajarnya tiap malam seperti ini. Tengkleleran ngajinya beng ya. Makanya semoga Allah Jalil melipat gandakan ganjarannya mas, karena apa? Entek-entekan. Kalau mau jualan itu, jualan apa makanan pepaan itu, lawe wis entek-entekan ya, cuma tinggal turah-turahan. Sama halnya turah-turahan tenaganya antum. pagi, siang dan sore sudah diforsir. Kemudian malam suruh belajar lagi. Ya, ini semoga Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala kita semua. Maka disebutkan di sini, fal mimu madmumatun fil mufradi wal jam. Mim ini bisa digabungkan dalam mufrad dan jamak. Wasin sakinatun, dan sin di sini adalah sakinatun. Sin di sini sakinatun, ketenangan di sini. Wallamu maksuratun, afan, sin di sini apa? Sakinatun disukunkan. Ketenangan karena sudah ngantuk, jadi perlu ketenangan. Karena apa? Mus sinnya disukunkan. Mus. Wallamu maksuratun, dan lamnya maksura. Maksura artinya dikasrohkan. Walmimul akhiratu bihasbil i'rab. Dan mim yang terakhir, muslimun, muslimin, ini tergantung i'rabnya. Walihada sumya jam'al mudhakkari saliman. Maka dinamakan jam'al mudhakkari saliman. Jam'al mudhakkarin saliman. Antum perhatikan cara nulisnya, Mas. Jadi ini jam'a. Ya. Ini awalnya ini tambah mudzakkarun tambah salimun. Mudzakkarun. Nah, ini kemudian apa? Diganti prosesnya jam'u, ya, mudzakkari, ya, saliman atau salimun. Nah, paham saya misi, Mas? Pembentukannya itu, Mas. Awalnya jam'un jamak, mudzakkarun tambah salimun. Nah, ketika digandeng jadi satu ini, jam'a mudzakkarin saliman. Jam'a atau jam'u di sini, jam'u mudzakkarin salimun. Ya, ini di saliman karena salim, pengen lihat. Selamat. Jamaknya selamat. Ya. Jamak mudzakkar salim. Jadi jamaknya laki-laki yang selamat. Selamat gak datang. Oh ya ini. Nah, jadi jamak mudzakkarin saliman. Jamak mudzakkar yang salim selamat. Fa in taghayyaral mufrad, jika berubah mufradnya, fa innahu la yu'tabaru jam'a mudzakkarin saliman, maka ini tidak dianggap, Mas, sebagai jamak mudzakkar saliman. Nah, mithlu rajulun jam'u harijan. Ya, rajul di sini jamaknya dia itu adalah harijan. Taqulu, ya, kemarin kita membahas intansar al-muslimuna. Ini kemarin ada yang komentar menyebar. Bukan menyebar, menang di sini. Intansar. Kalau yang menyebar itu pakai sya. Intansar. Intinsar. Paham? Beda. Kalau di sini inta syara, titiknya tiga, Mas. Intan syara ini menyebar, jadi beda. Bukan intan syara. Intan syara menang, kaum muslimin menang. Wa nasarallahu al-muslimina, Allah menolong orang-orang muslim. Wa maratu bil muslimina, aku melewati muslim. Maratu bi Pak Haji misalnya. Pak Haji apakah masuk kepada Muslim, muslimun atau muslimaini atau muslimina atau muslimat, Pak. Masuk yang mana, Pak? Muslim kenapa, Pak? Kenapa muslimun? Kenapa bukan muslimuna? Mana sih? Nah, yang ini. Jadi apa itu, Pak? Nah. Ini kaidahnya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk pada di sini kemarin walihada yajibu an nattabi'a hadhil qawaid allati dzakaraha al-mu'allif. Oleh karena itu kita wajib mengikuti kaidah-kaidah yang telah disebutkan oleh mu'allif di sini. Rahimallah. Liyakuna kalamuna mutabiqan lil lughatil arabiyyah. Agar perkataan kita itu sesuai dengan bahasa Arab. Wa qaluhu warfa bi wawin. Wa biya. Ujrur wansibi ya'ni annahu yurfa'u bil waw wa yunsabu wa yujarru bil ya'i wa huwa sahihu. Fa hadhihi al-hurufu hiya alamatul hiya alamatu i'rabin wa laysa alama qila inna alamatil i'rabi hiyad-dhammatu muqaddaratun 'alal wawi wal fathatu muqaddaratun 'alal ya'i wal kasratu muqaddaratun 'alal ya'i bal as-sawabu annaha hiya ya annaha hiya nafsuha 'alamatun. Nah. Jadi, oh mas, nyamuk. Baca bismillah mas. Kalau bunuh sesuatu, baca bismillah. Warfa biwawin wa biyajrur wansibi. Rafa'nya dengan wawu dan ya, yaitu ketika majrur dan nasab. Yani annahu yurfa'u biwa. Ini dirafa'kan dengan wawu. Wa yunsabu wa yujarru dan dinasabkan dan dijarkan dengan bil ya, dengan ya. Wa huwa sahihu. Ini adalah sahih. Fahadil hurufu hiya alamatu i'rabin. Huruf ini adalah tanda-tanda i'rab. Walaysa alama qila. Ini tidak sama dengan apa yang dikatakan. Inna alamatil i'rabi hiya dhammatun muqaddaratun ala alwawi. Dan ini tidak seperti yang dikatakan. Inna alamatil i'rab. Bahwa sesungguhnya tanda-tanda i'rab itu adalah hiya ad-dhammatu muqaddaratun. Dhammah yang muqaddarah. Atau yang muqaddarah eksepsinya mas, eksepsi yang seharusnya itu alal waw, atas waw. Wal fatahatu dan fatah muqaddaratun alal ya. Fatah ini dipersepsikan menggantikan apa? Ya. Begitu juga al kasratu muqaddaratun alal ya. Ya, kasrah di sini di muqaddarah ditakdirkan di sini alal ya, atas ya. Bali sawabu annaha ya nafsuha alamatun. Yang benar adalah bahwa dirinya sendiri itu punya tanda-tanda. Nah. Qaluhu salima jam'i amirin wa mutnibi. Kalimatu amir yushiru biha ilal alam. Wa mutnibi yushiru biha ila sifat. لأن المذنب وصف وعامري علم علم على الرجل ولا يريد المؤلف بكلمة عامر اسم فاعل الذي عمر البنت مثلا إنما يريد علم الرجل مثل عقبة بن عامر فأبوه اسمه عامر وليس معناه أن أباه عمر بيوتا ولكن علم فإن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامر اسم فاعل لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مقررا مع قوله مذنب وحينئذ نقول عامر عامر علم يا علم جامد وليس مشتقا ini adalah disebutkan perkataan Amir di sini yusiru biha ila al-'alam ini menunjukkan pada alamas wa mudnibi yusiru biha ila sifati mudnibi yang ya mudnib dosa yusiru ila yusiru biha ila ila sifati ini menunjukkan pada sifat mengantarkan pada sifat li'anna al-mudnibi wasfun karena mudnib ini adalah seorang wasfun ya bukan seorang wasfun sifat jadi mudnib itu adalah sifat ya, artinya melakukan dambun melakukan dosa mudnibi amir alamun ala rajul ini adalah tanda tanda bahwasanya ini adalah laki-laki mas wala yuridul mu'alif bi kalimatin amirin ismal fa'il alladhi amara al-baita masalan innama yuridu alam ar-rajul mislu uqbatu ibn amir fa abuhu ismu amir wa laysa ma'nahu anna aba ya ana abahu amara buyutan walakinnahu alamun ابن مالك رحمه الله لا يريد أن يجعل عامر اسم فاعل لأننا لو جعلناه اسم فاعل لصار مقررا مع قوله مذنب حينئذ نقول عامر علم جامد وليس مشتقا نعم di sini سالم جمع عامر ومذنب selamatnya jamak عامر wa mudhnibi dan yang melakukan dambun dosa amir di sini yusyiru biha ilal alam menunjukkan pada alam di sini mudhnibi ya yusyiru biha ila dhammati di beliau di sini sebutkan perkataannya saliman jam'i amir wa mudhnibi selamatnya jamak ya amir wa mudhnibi ya ini amirnya itu alam rajul ya tanda laki-lakinya wa mudnibi dan yang melakukan dosa amir di sini yusyiru biha ila alam ini menunjukkan di sini amir itu adalah nama orang mudnibi yusyiru biha ila sifati ini menunjukkan pada sifat li'anna mudnibi wasfun wa amir alamun karena di sini mudnib ini adalah wasfun sifat mas amir di sini alamun ala rajul ini salah satu nama dari laki-laki wala yuridul muallifu bi kalimati amir isma fa'il dan muallif di sini tidak menginginkan amir di sini isma fa'il ya isma fa'il isim fa'il mas alladhi amara al-baita yang di sini amara al-baita masalah ya, jangan dibaca Umar ya karena hampir mirip-mirip mas mirip nampak samanya tak beda mas ya jadi hal tersebut jangan di baca secara serampangan. Ya. Nah, di sini jelaskan. Nah. Jadi kalau misalnya dikatakan di sini wasfun amirun alamun ala rajul, nama dari seorang laki-laki, wala yuridul muallif bi kalimatin amir isma fa'il. Dan di sini kalimat amir di sini yang wala yuridul muallif, muallif itu tidak menginginkan bi kalimati amir, dengan perkataan amir itu isma fa'il, isim fa'il. Alladhi amara al-baita, yang di situ amara al-baita, ya. Amara al-baita, Mas. Jadi kalau misalnya mengurus ya, urusan perkara rumah, innama yuridu alam ar-rajul, yang diinginkan di sini adalah nama dari laki-laki, Mas. Ya. Nama dari laki-laki. Mislu Uqbah bin Amirin. Uqbah bin Ari, Amir, sering disebutkan Uqbu. Uqbu. Nah, Uqbu. Fa abuhu ismuhu Amir, dan bapaknya namanya Amir. Fa laisa ma'nahu anna abahu amara buyutan. Dan maknanya adalah bahwasanya bapaknya tidak amara buyutan. Ya, maksudnya di sini apa? Kalau pasnya, ya, ini tidak, ya, anak abahu bapaknya itu tidak di sini amara, ya, seperti seolah-olah apa, menguasai atau memerintah rumah, ya. Walakinnahu alamun, ini adalah hanya nama saja, Mas. Wabnu fabnu Malikin, Ibnu Malik rahimahullah, la yuridu an yaj'ala amir isma fa'ilin. Dan nah. Jadi la yuridu an yaj'ala amir, dia tidak tidak menghendaki, tidak menginginkan an yaj'ala amir, untuk menjadikan amir itu adalah isma fa'il, isim fa'il. Li'annana law ja'alna isma fa'ili la sara mukarraran. Kalau seandainya di sini isim fa'ilnya, maka mukarraran ma'qalihi, ini disebutkan berulang dengan perkataannya mudnibi. Wa hina idzin naqul amira alamun jamidun wa laysa mushtaqqan. Oleh karena ini mudnib di sini, ya, hina idzin naqul amir di sini amir. Ini adalah sebuah nama jamidun, ya, jamid, ya, padat, tidak ada bisa di ini. Walaysa mushtaqqan, dan ini bukan kaitannya dengan mushtaq, artinya yang di situ, ya, alamun jamidun walaysa mushtaqqan. Artinya bagian dari mushtaq itu artinya apa? Mustaq itu apa, Mas Yudat? Ini dari syak mustaqqan. Jadi amir alamun jamidun walaysa mustaqqan. Mustaqqan itu apa di sini? Apa, Mas Furqan? Belum lihat. Riz apa, Riz? Mustaqqan. Ada asalnya, Mas. Bentukan. Ya, mustaq itu dari syak, dibelah. Oh, berarti itu ada bentukannya. Kayak misalnya, ya. Enggak mungkin dulu ana paling tidak percaya kalau dulu Mas Furqan habis brojol, oe itu langsung rambutnya panjang. Enggak percaya. Eh, Allah maaf ya. Mustahil itu. Iya. Maka itu adalah apa, Mas? Hah? Ya, mustaqon turunan, maksudnya bisa diturunkan, bisa dibentuk. Dari asalnya itu ada asalnya. Ya. Paham? Nah. Kalau alamun jamidun, alam nama jamid padat, Mas. Padat. Hah? Benda mati padat. Rambegan, Mas. Paham? Terus. Kemudian fa asyara bihadainil mithalaini ilal alam. Maka penulis Ibnu Malik memberikan isyarat dengan dua pemisalan dalam hal alam di sini. Wa ila sifati. Wa ila sifati, kepada sifat. Fa afadana, dan ini memberikan kita faedah, manfaat. Bidzalika anna jam'al mudzakkari salim. Ya, suf. Salima mudzakkari. Ingat-ingat. Baginya di sini. Jam'al mudzakkari as-salima. Antum lihat nih. Bedahnya di sini. Jadi ini jam'a, ini juga salima. Paham ya? Jadi jam'al mudzakkari as-salima. Antum bisa juga nulis apa? Jam'ul mudzakkari as-salimu. Apa? Ini jamak mudzakkar ini jadi satu. Nanti ada jamak muannas. Ya. Yakunu jam'an lil a'lam. Ini berlaku untuk jamak untuk alam. Wa yakunu jam'an lil awsafi, dan ini menunjukkan jamak untuk sifat-sifat tertentu. Wa huwa kadzalika la yakhruju an hadainil amrayni. Maka ya, jangan pernah keluar. Ya, la yakhruju. Yang pernah keluar an hadainil amrani, dari dua perkara ini. Imma an yakuna alaman, bisa jadi ini berupa alaman nama. Wa imma an yakuna sifatan, atau berupa sifat. Fa amirun masalan, amir di sini jamaknya amiruna. Wa mudnibi, ya. Ini mudnibun. Jam'uhu mudnibuna. Fal mufradu minhum lam yataghayyar. Ya. Amirun amr. Mudnib mudnibuna. Dan di sini mufrad dari keduanya tidak berubah. Ghayatu ma fihi annahu lahiqat alamatu wa hiya alwaw wa nun faqat. Begitu juga ghayahnya di sini, ya. Ma fihi, apa yang ada di dalamnya itu, annahu lahiqat sul alamat, yang mengikutinya adalah alamah, orang yang punya ilmu banyak sekali. Wa hiya alwaw wa nun, ini adalah waw dan nun, waw dan nun saja, ya, saja, ya, sajanya. Nah, kemudian nah, ini kalau anda khawatir kalau ditambahkan wa bin nadhari ila kalimat amir, nanti akan ada syarat yang awal, syarat yang seterusnya panjang, ya. Sehingga kita cukupkan sampai di sini, ya. Di sini ya, insyaallah. Nah, naktafi bihadil qudrah. Semoga Allah Azza Wajalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik, Mas. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.